Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan hati kita lebih sejuk daripada AC di ruangan manapun. Amin. Ini gak ada yang memperhatikan nih. Ah gak apa-apa. Mudah-mudahan kenapa? Karena yang jadi masalah bukan udara, yang jadi masalah hati panas tetap memble. Ini aula lapang. Mudah-mudahan hati kita lebih lapang daripada aula ini atau rumah kita. Karena yang jadi masalah bukan kurang lapangnya rumah, tapi kurang lapangnya. Halo. Kurang lapangnya hati. Mau rumah seluas apapun kalau hatinya sempit pasti rumit hidupnya. Jadi ibu bapak, hidup ini adalah sangat tergantung antara hatimu dan hatiku, kan begitu? Kalau hati gembira, langsung wajah cerah, Pak. Semua ikutan suasana hati. Yes, alhamdulillah, enak. Tapi kalau hati sedih, begitulah. Ingus keluar, air mata keluar. Itu tergantung hati, benar? Sekarang hati marah, yang benar kamu kerjanya. Mata melotot, tangan mengepal, kaki menendang. Itu hatinya marah, betul? Kalau hati jatuh cinta, beda lagi. Kerjanya baca puisi. Terang bulan di tepi kali, buaya datang di sangkar tali, begitu. Jadi sebetulnya ibu bisa tahu kalau suaminya sedang puber lagi itu dari banyak puisi. Siapa yang nyebut pengalaman barusan? Nanti diijabah oleh Allah loh. Kan setiap perkataan didengar oleh Allah dan pasti dikembalikan kepada perkataannya. Teruskan. Halo. Sayangnya kita itu jarang sekali memikirkan hati. Kita lebih sibuk menata rumah daripada menata hati. Bahkan ada ibu-ibu yang lebih sibuk menata rambut daripada menata hati. Sibuk membersihkan rumah daripada membersihkan hati. Kita lebih takut baju kotor daripada takut hati yang kotor. Benar? Itulah sebabnya hidup ini gak nyaman. Ini di rumah sakit. Ini sebetulnya badan sakit belum tentu hatinya sakit. Karena ada juga yang badannya sehat tapi hatinya berpenyakit. Dan yang menderita itu sebetulnya yang berpenyakit hati. Hati dibagi tiga. Satu namanya kolbun mayit. Apa bu? Hati yang mati. Seperti apa hati yang mati? Yaitu hati sudah tidak bisa membantu kita mengambil keputusan dengan benar. Hati ingin mencuri, dia ingin mencuri, curi saja. Mau merampok, merampok. Mau memperkosa, memperkosa. Udah enggak hidup hatinya. Makanya orang yang hatinya mati, lahiriahnya manusia, tapi perilakunya bisa lebih kecil dari binatang. Ada juga yang disebut kolbun marid, hati yang berpenyakit. Apa yang disebut hati berpenyakit? Ya gak nyaman. Kita juga kalau lahir berpenyakit kan gak nyaman. Coba kalau ibu-ibu kepala migrain, gigi sakit, susah nelen, ambeien, asam urat, kaligata, kira-kira menderita bu. Nah gitu gak punya uang, lengkap lah. Nah orang juga yang penyakit hatinya komplikasi, itu akan bermasalah. Kita akan membahas ini nih ya, karena mungkin di fakultas kedokteran nggak ada pelajarannya. Jadi ini penyakit hati bukan liver, tetapi hati yang disebut Rasulullah, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam diri ini ada sesuatu nih. Kalau dia baik, baik sekujur tubuhnya. Kalau dia jelek, jelek sekujur tubuhnya. Itulah yang dinamakan kalbu. Jadi maaf, kalau kita ingin silaturahim nih Pak ya, gak bisa diakalin walaupun outbound dan sebagainya. Kalau hatinya gak bersih, waktu outbound sepertinya akur. Sesudah itu kumat lagi. Jadi silaturahim itu kata kuncinya sederhana, masing-masing membersihkan hati pasti jadi dekat. Dan yang terakhir namanya qalbun salim. Ulangi apa hadirin? Apa artinya hati yang selamat, sehat? Kalau orang yang hatinya sehat, enak. Hidup ini disebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Adem, nyaman, mantep, gak takut, gak sedih dengan hirup pikuk dunia ini. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mengatakan, kenapa ya hati saya itu gelisah? Saya sebetulnya gak tega menyebut ibu saya berpenyakit hatinya. Paling ibu ayo istighfar. Itu kan sama dengan ibu banyak dosa. Begitulah ya, tapi bahasanya lebih sopan. Baik, kita akan bahas. Siap, ini sudah siap semua? Syarat ikut pengajian ini adalah pantang melihat kejelekan orang lain, ya. Karena orang lain gak bahaya. Yang bahaya itu adalah kejelekan diri kita sendiri. Jadi ketika disebut penyakit ini, jangan cari sasaran. Ya, ini cocok nih dengan atasan saya. Kata-kata, ya Allah ini mirip benar dengan karyawan. Kata si suami, mah dengerin nih mah. Si ibu teh, ya Allah, ini ceramah sudah diatur Allah, nyadarkan suami saya. Jadi pulang ceramah teh gak ada yang merubah. Karena sibuk mencari the black camping ya. Teruskan. Siap semuanya? Nama penyakitnya, enggak tahu. Di kedokteran mungkin belum tahu ini apa. Ini penting, Pak. Ini bisa menyerang siapapun penyakit ini. Mulai dari pasien, karyawan, satpam, perawat, dokter, pemilik perusahaan maupun direktur, semua bisa kena penyakit ini. Penyakitnya bernama tengil. Bukan lucu, ini kan nama. Apa namanya? T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ayo, siapa yang hafal hadiahnya umrah sama-sama? Ayo, kita ketemuan di depan Masjidil Haram, ayo. Teh apa? Teh tengil lagi. Teh takabur. Egois. Norak. Ingat ke siapa nih? Ingat ke diri sendiri, awas. G galak. I iri. L licik. Ingat ya, di dalam hidup ini penting adalah prioritas. Nih, kalau di depan saya ada makanan enak, tapi nggak kelihatan, makanan lezat, dan di sini ada ular berbisa, mohon perhatikan informasi mana yang terpenting yang ingin kita ketahui, tentang makanan yang kita sukai atau tentang ular yang berbahaya? Jawab. Ular. Nah, jadi informasi terpenting bagi kita adalah apapun yang akan mencelakakan kita, benar? Nah, sekarang siapa yang berbahaya bagi kita? Mulut orang lain atau mulut kita sendiri? Kejelekan orang lain yang bahaya bagi kita atau kejelekan kita sendiri? Hah? Salah. orang lain mah enggak membahayakan kita sama sekali. Yang pasti bahaya adalah pamayya mal mithqala daratin khairan yara wa mayya mal mithqala daratin syarra. Setiap perbuatan balik ke kita. Tidak ada yang mencelakakan diri kita selain keburukan kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita gelisah selain kekurangan kesalahan kita sendiri. Jadi kalau kita menderita sengsara, itu pasti buah daripada diri kita. Kalau kita benar, walaupun ujian berat, dihina, difitnah, ditipu, kalau kita benar, hati ini tidak akan melangsang, karena Allah akan nurunkan ketenangan. Jelas? Ini penting nih, karena kita kebanyakan mikirin orang lain. Kan masalah terbesar kita, kita tuh kebanyakan mikir yang gak perlu dipikirin, kebanyakan ngomong yang gak perlu diomongin, dan kebanyakan ngurusin yang bukan urusannya. Benar? Teruskan. Eh, ini penting nih, jadi tua mah gampang, gak usah diakalin juga, tua sendiri. Tapi jadi matang dan dewasa gak gampang. Pribadi matang dan dewasa itu hanya bisa kalau dia pandai membersihkan hatinya. Karena kalau enggak, makin tua makin nyebelin. Celetak-celetuknya enggak enak. Jadi punya kapan wafatnya kan enggak enak. Kita tunggu wafatnya kan dosa. Nah, hadirin, apa teh? Takabur. Apa yang disebut takabur? Awas jangan nyari sasaran. Batarul haq wa ghamtun nas. Itu menurut Rasul. Ciri orang sombong itu dua. Satu, mendustakan kebenaran. Yang kedua, menganggap remeh orang lain. Itu. Jadi orang sombong tuh gak ada kaitan dengan pangkat, kedudukan. Enggak. Karena yang miskin juga bisa sombong. Cirinya apa? Gak suka kepada kebenaran. Orang yang sombong paling tidak mau datang ke majelis ilmu, majelis taklim, gak mau karena dia sudah merasa dirinya benar. Orang yang sombong gak suka belajar agama, dengar nasihat, apalagi mendapatkan saran, kritik. Oh, musuh kritik itu. Orang yang sombong mah udah nipu aja dirinya sendiri. Saya paling benar, saya paling tahu, saya paling bisa. Makanya orang yang sombong tuh pasti capek hatinya. Gelisah, tidak enak, tidak tenang. Karena dia selalu menginginkan orang lain mengakui tentang kehebatannya, kedudukannya, kepentingannya. Ini capek. Dan orang lain juga enggak ada yang enak dekat dengan dia. Pernah enggak hadirin? Kita ketemu seseorang yang enggak nyaman sekali kita ketemu dia. Pernah enggak? Sering. Hati-hati hadirin, ini ada yang nyatet nih. Oh, sering sih saya nanyanya enggak gitu-gitu amat. Jadi dia diam aja kita udah enggak nyaman. Padahal dan dengan titit si eta ayah gitu. Ada yang begitu? Hati-hati. Jangan nyari sasaran ya. Teruskan. Kenapa kita enggak nyaman dengan seseorang? Nih, perhatikan. Ini enak kan nih? Enak mana? Lihat sini. Coba lihat nih. Bandingkan dengan begini. Enak mana? Enak telunjuk, enak jempol. Tahu dari mana saudara? Pernah ngalamot atau menyajari saya? Kok ada rasanya? Mau tahu kenapa ada rasanya? Nih. Kenapa semua sepakat jempol itu enak? Atau begini, tangan terbuka, enak mana nih? Ibu silakan anggur, es krim, apa yang dibangun ya. Bapak tolong dilunasi segera cicilannya. Enak. Mau tahu kenapa ini ada rasanya nih? Dengar, ini benar, ini kunci nih. Karena ketika nunjuk begini kita nggak enak. Kenapa? Karena yang nunjuk merasa dirinya lebih tinggi dan yang ditunjuk lebih rendah. Nah, tidak ada orang yang suka dirinya direndahkan, walaupun mungkin pangkat duniawinya rendah. Tapi kenapa kalau gini enak? Karena ketika menunjuk begini, orang menghormati. Dan yang dihormati pasti merasa enak. Jelas? Jadi ada rasanya karena tergantung yang ngeluarinnya. Telunjuk ada, jempol ada, tangan terbuka ada. Kenapa keluar jari? Ini tergantung dari bagaimana kita menilai diri kita dan bagaimana kita menilai orang lain. Kalau orang lain dianggap, "Hei, hadir, hadir." Gitu. Tapi kalau ke atasan kan enggak apa-apa, dia bos enggak apa-apa. Nah, diri tahu Rasulullah bagaimana kalau Nabi Muhammad menunjuk, Rasulullah enggak pernah begini, juga tidak begini, kan ini dari Jawa ya. Tapi Rasulullah begini. Silakan hadir. Mari silakan duduk, Pak. Coba ke pasien. Pasien, duduk. Pasien di sini ada rumit. Silakan duduk, enak. Nah, hadirin. Jangan meremehkan orang lain. Kalau mau rendah hati, kenapa? Sekarang apa sih yang harus membuat kita sombong? Ini penting. Dari segi asal-usul, asalnya kita setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa nge-nge, kan begitu. Ini yang sembelit dan belum setor diangkut ke sini. Emang di sini pakai lipstick, tapi buntelan masih utuh. Itu dari segi, ini asli nih, ini ilmiah nih hadirin. Pernah ada orang sombong sekali, lalu ada orang yang mengatakan, "Hei, Pak, gak usah sombong-sombong amat lah, Bapak tahu asal usul Bapak ada di mana?" Apa? "Bapak, kita tuh udah pernah 2 kali keluar dari tempat kencing. Sperma keluar dari tempat kencing lelaki, lahir ke dunia dari tempat kencing perempuan. 2 kali keluar dari tempat kencing aja sombong. Ini apalagi di sini kan? Tempat melahirkannya kan?" Halo? Iya kan? Kok yang gak ada yang sepakat begini adik? Lewat apa, Bu? Makanya bukan dari saluran, Bu. Dari tempat kencing. Gitu. Ya, itu urusan ibu-ibu lah. Jadi bayang-bayang mungkin. Pokoknya mirip lah tempatnya. Ibu bapak yang baik. Jadi kita harus tahulah asal-usul kita oleh Allah ditakdirkan seperti itu. Benar? Terus apa yang mau disombongin? Acungkan tangan yang merasa tidak punya dosa. Acungkan tangan yang merasa dosanya sedikit. Acungkan tangan yang sedang dosanya. Gak ada juga yang acung. Jujur lah ya, ini Allah lagi melihat nih. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Kok ada yang gak ngacung nih? Yang gak ngacung itu biasanya banyak sekali dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau setiap dosa kita ngeluarin bau, bau apa kira-kira rumah sakit ini? Ada orang yang mau deket dengan kita tidak? Gak akan pernah ada. Pak, kalau tiap dosa Bapak ngeluarin benjolan segede baso, kira-kira seperti apa bentuk dokter di sini? Kita ini dihargai orang lain bukan karena pinter, bukan karena mulia, bukan karena jabatan. Kita dihargai orang lain cuma satu sebabnya. Sebab Allah masih menutupi aib, dosa, maksiat, kejelekan, dan kekurangan kita. Benar? Benar? Kenapa Abdullah Gymnastiar diundang ke sini? Sama sekali bukan karena orang ini mulia, soleh. Enggak. Saya diundang karena Allah masih menutupi aib, dosa, kejelekan, dan kekurangan. Makanya enggak usahlah kita merasa terhormat dengan dihormati. Karena sebetulnya kalau dibuka sedikit saja aib kita, pasti enggak ada yang menghormati kita. Betul? Betul? Ibu kan dilamar oleh suami karena suami enggak tahu kejelekan ibu yang aslinya. Nah, kalau tahu aslinya mah enggak jadi. Kenapa ibu-ibu masih menghargai suami? Kenapa? Karena ibu nggak tahu kelakuan suami yang sebenarnya, ya Pak. Kita mah dihormati itu karena Allah masih nutup-nutupin, benar? Lihat yang dibuka aibnya oleh Allah, dikit aja langsung nyungsep, benar? Walaupun dapat gelar apa, sepanjang apapun, buka langsung aib. Anaknya malu, istrinya malu, orang tua malu, kampusnya malu, benar? Kan tiap berita di TV itu pelajaran bagi kita. Enggak ada yang bisa ngehalangin kalau Allah mau ngebeberin aib seseorang. Dan pasti cuma sedikit dibanding aib yang sesungguhnya. Makanya maaf, orang yang sombong itu ciri orang yang bodoh. Dia bodoh tidak sadar siapa dirinya. Dia bodoh tidak mengenal karunia Tuhannya. Dia bodoh bahwa kesombongan itu enggak akan mengangkat derajat seseorang. Makanya Nabi Muhammad itu menyebutkan wama tawa doa ahadun lillah illa rofa'ahullah, tiadalah orang yang rendah hati kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Caranya rendah hati adalah jangan melihat orang lain lebih rendah daripada kita. Hormat orang, kalau ketemu Nabi itu ya, orang tuh pulangnya pasti sama pikirannya, saya pasti orang yang disukai Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah tuh setiap ketemu orang memberikan atensinya tuh penuh, Pak. Siapapun dia, ngadepnya begini. Kalau ketemu, Rasul mengucapin salam duluan, assalamualaikum, tangannya diasongkan duluan. Dan Nabi tuh gak ngelepasin sebelum dilepasin orang. Dan kalau ada tamu, beliau gak berbalik sebelum tamunya berbalik. Jadi orang ketemu 5 menit, 2 menit, karena penuh perhatian kita. Wow. Nah, kita dengan anak, gimana nak? Pelajaran sekolah sudah bagus ya. Kalian harus menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan UUD 45 dan Pancasila sendiri. Badan depan anak ya enggak, tapi ya begitulah. Halo, ayolah. Enak kok membuat bahagia. Yang bikin capek tuh ingin dihormati, ingin dihargai. Yang enak tuh menghargai. Coba nih, bersih? Rumah sakit ini penting tidak? Penting. Tolong jawab. Penting. Penting, sangat penting? Sangat penting. Kalau begitu, petugas kebersihan, petugas cleaning service, penting dong? Penting. Kalau begitu, mereka orang penting dong? Nah, kenapa kalau pas nyuruh gak seperti kayak yang penting ya? Harusnya, Pak cleaning, alhamdulillah, terima kasih atas servisnya. Kalau kita senang, kita jangan menjilat. Kalau orang menjilat, biasanya menghormatnya kepada yang dia anggap bakal menguntungkan buat dia. Ada atasan, bagaimana Pak? Iya. Pas atasan pergi, cengurang, gimana? Kadang-kadang ius ya. Harusnya mah sopan weh ke tiap orang, ya, betul? Hadirin, teruskan jangan ini. Ayolah, kita tawadu, sopan. Orang sopan tuh minimal punya 3 patah kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Kalau orang sombong, gak bisa ngomong 3 kata ini. Karena dia merasa berkuasa. Harusnya kan nyuruh mah, maaf ya, tolong ambilkan drum itu ke atap, walaupun drumnya. Gak rugi kok kita menghormati orang lain. Maaf, tolong, terima kasih. Saya senang juga tuh pada waktu 17 Agustusan ada penurunan bendera. Penurunan bendera selesai. Laporan selesai. Terima kasih. Silakan bubarkan. Gitu biasanya kan enggak pakai terima kasih laporannya. Nah, gitu dong. Bubarkan. Ayo kayaknya bakal enak kalau kita setiap ketemu berlomba-lomba saling menyapa duluan, benar? Berlomba-lomba untuk senyum duluan. Dalam hukum Islam, mengucapkan salam duluan itu sunnah. Menjawabnya wajib. Tapi pahalanya jauh lebih tinggi yang mendahului mengucapkan salam dibanding yang menjawab. Menjawab tuh harus karena dia wajib. Makanya mari kita berlomba-lomba menghormati, bukan berlomba-lomba ingin dihormati. Biasanya yang ingin dihormati itu yang kurang kehormatan. Tapi yang bisa menghormati, iya kan? Yang ingin diberi itu yang gak punya, ya kan? Yang punya banyak bisa memberi. Nah, Nabi Muhammad itu mencontohkan bahwa silaturahim itu diawali dengan kerendahan hati. Sudah habis belum waktunya? Nah, kalau nyebut belum kan biasa aja. Belum. Belum mulai. Ini kan kurang bagus buat silaturahim. Dua. Terus kan? Yang kedua apa? Egois. Kalau yang sombong mah gak tahan dengar nasihat, oh, mendidih aja hatinya dan menolak terus dan capek hidupnya. Ya, capek. Wajahnya juga gak enakin, hidupnya gak enakin, ya ketelen sendiri aja. Ngapain sombong? Mau mati aja sombong, ya. Sepanjang kentut masih bau biasa-biasa aja. Dua, apa? Egois, egois. Nih, ada ego. Ego itu normal, ya. Karena kayak nanti ada misalkan gempa, pasti masing-masing menyelamatkan diri, normal. Atau keluar dari sini, pasti ngambil sendal masing-masing, normal, ya. Tapi turun dari sini ngumpulin selop orang lain, itu namanya egois. Nih lihat, nih. Ini mah bahasa hati, ya. Rasakan. Katakan di bis lagi duduk gini, ada seorang pemuda perawat di sini. Ada wanita hamil datang. Ibu sedang hamil ya? Iya deh. Bu, silakan duduk, Bu. Apa yang terasa? Enak? Respect? Senang lihatnya? Padahal dia berdiri, mau turun karena udah sampai. Udah keburu hormat. Aneh ya, kita tuh senang sekali, kita respect, kita hormat kepada orang yang senang mengalah. Benar? Bandingkan dengan satu ini, wah keren. Tiba-tiba ada wanita hamil. Wih, ibu hamil ya? Emangnya segede gini apaan deh? Berapa bulan sih ibu hamil sebesar ini? 8,5 bulan deh. Ih, bayang beratnya bu, berat banget gak sih bu? Bukan berat lagi deh. Tapi ibu kelihatannya kok kuat. Pastinya jadi kuat-kuatin aja. Ibu tuh pengen gak punya anak yang kuat bu? Mana ada pengen punya anak yang lemot deh. Bu, anak kuat lahir dari ibu yang kuat. Si kuat berdiri ya bu. Bagaimana perasaannya? Enak atau enek? Senang atau mual? Hah? Apa yang salah? Kata-katanya bagus semua. Ibu sedang hamil ya? Iya, berapa bulan? Cari yang salah. Enggak ada tuh kata-kata yang salah. Kenapa enek? Karena kita tahu dia ngomong bagus, tapi intinya korsi. Jadi beda antara omongan dengan hati. Makanya enggak penting jago bicara, yang penting jago menata hati. Kalau hatinya tulus, bersih, keluar sendiri kata-kata. Daripada sibuk berkata bagus tapi niatnya enggak bagus, kebaca. Nih, ada seorang bos di sebuah perusahaan. Saudara-saudara sekalian, kita harus menjadi manusia bertakwa. Datang karyawan, bos, maaf, hari ini Senin, bos lagi puasa enggak? Puasa itu ada puasa wajib. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan dosa. Contohnya Ramadan dan puasa nazar. Ada juga puasa sunnah. Dilakukan berpahala, tidak dilakukan, tidak apa-apa. Yaitu puasa Senin, Kamis. Mengerti deh? Aduh bos, saya tuh enggak nanya hukum puasa. Saya tuh nanya bos lagi puasa nggak hari ini, masya Allah. Coba kerahkan intelektualnya ya. kesibukan saya. Saya selaku pimpinan di perusahaan ini sangat capek deh. Tenaga terkuras, pikiran tersita. Tidak seperti Ade yang hanya bagian menyediakan air minum. Coba pahami. Aduh bos, saya tinggal nanya kesibukan. Saya mau bikin air, ini bos lagi puasa gak hari ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dasar munafik kayak gitu tuh, putar aja ya. Gimana sih perasaannya? Enak enggak? Enak, karena kita tahu itu kata-kata bagus itu hanya kemasan. Dibuat supaya kelihatan serba tahu, pinter. Aslinya sih gak berani jujur. Benar? Nah, gak usah pinter ngomong. Yang penting bersih hati, nanti ngomongnya pinter sendiri. Mikir semua. Nah, jadi harus gimana sekarang? Ya udah, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bukan manusia yang banyak mendapat sesuatu, sebaik-baik manusia manusia yang paling banyak memberi manfaat. Jadi banyak uang tuh nggak ada apa-apanya, banyak sedekah yang ada apa-apanya, benar? Banyak ilmu mah gak ada apa-apanya, banyak manfaat dari ilmunya baru itu benar orang. Buat apa kita belajar segitu banyaknya? Mau nolong gak mau, nanti dia jadi tahu loh. Justru kita belajar, kita bekerja supaya manfaat. Derajat kemuliaan kita bukan dari apa yang kita miliki, tapi dari manfaat yang bisa kita beri. Itulah sebetulnya hati yang bersih. Bu, Pak, kalau orang udah pelit hatinya, susah memaafkan. Tapi kalau orang udah senang berbagi, pasti mudah memaafkan. Empat. Berapa? Tiga. Apa ketiga? Nora. Nora itu adalah show of ria, pamer. Orang yang diperbudak penilaian orang lain. Tes dulu. Kalau dipotret, ibu-ibu pilih, mendingan bagusan potretnya atau bagusan aslinya? Aslinya pasti menderita dia. Ada yang bilang tuh, saya pengen bagus dua-duanya, ah, ya potretnya ya aslinya, itu paling menderita. Jadi bagaimana kalau dipotret supaya nggak sengsara? Ya udah, nggak usah dipikirin potretnya ya. Tapi kita ini demi pujian orang tersiksa, apalagi kalau membuat potret khusus. Ditempul dulu, ini ditebelin, bibir dimonyongin, karang yang gak ada dikaramin. Udah gitu ambil posisi, awas jangan dari pinggir yang kelihatan demesnya ya, nanti kami jangan prot, dipotret, prot, udah dipotret, dili, ah ini ada bintik-bintik arsir, diarsir pakai komputer, jadi mulus kayak pantat bayi. Dia sampai kagum, aduh saya gak nyangka saya secakep ini. Padahal gak pernah ada yang nyangka selama itu juga. Itu potret digedein, pak. Plok dipasang di rumah, dia kagum. Aduh saya itu cakep, datang ke tangga. Bu, itu potret siapa? Saya. Hah? Bening beda bisa. Kenapa kita sampai nyiksa begini ya? Halo? Ini tuh penyakit apa? Kita bohongin diri kita sendiri, kita menyukai sesuatu yang sebetulnya enggak. Nah ini penyakit nih. Dan ada orang yang penyakit pengen dipuji itu menyeruak ke dalam segala kehidupan kita. Capek. Nih, orang yang paling menderita siapa yang diantara hadir ini menderita? Orang yang ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Yang ingin kelihatan langsing, tahan napas. Yang ingin kelihatan putih direndam semalaman. Yang paling enak dalam hidup adalah just the way you are. Apa artinya pak? Dilarang merokok. Ma, pak, halo. Teruskan jangan nih. Pak, ini siapa tadi yang nyeklekin ini? Saya mah dari kampung pak, gak tahan AC. Jadi bumbung begini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Biasa age pak angin gelembung gitu ya. Nah, mending rada kepanasan aja dikit pak, daripada pulang di sini dikerok ya. Kan kurang wibawa pak, ceramah di Hermina pulang dikerok ya. Keren, alhamdulillah. Makasih pak. Aduh, nuhun kasep ya. Nggak rugi atau berterima kasih tetap itu dari lada tadi ngobrol. Teruskan teh apa tadi penyakit teh takabur, solusinya tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati itu kayak pohon yang akarnya menghujam, nggak mudah goyah. Tapi orang yang sombong kayak pohon yang akarnya tumbuh di atas, pasti mudah roboh. Dua teh apa? Egois. Orang yang sehat hatinya bagaimana? Senang mengalah, senang berbagi di jalan yang benar. Enak tuh. Lalu yang ketiga, apa? Nora. Nora itu adalah orang yang diperbudak pujian. Kita mah bela-belain nyicil tuh demi dipuji. Padahal yang muji gak pernah ikut bayar cicilannya. Kita aja yang nyelep ya. Makanya kalau mau bahagia dalam hidup ini apa tadi? Saya tidak berniat menyinggung ya, tapi kena banyak cicilan jadi banyak yang tersinggung begini. Pak, Bu, yang enak mah hidup mah just the way you are. Berani tampil apa adanya, tos, enak ya. Ece, kenapa rumahnya sederhana begini? Gak malu nih rumah di gang sempit. Kenapa malu? Yang gede titipan Allah, rumah ini titipan Allah. Enak tahu rumah sederhana mah. Enak apa? Gampang ngepelnya juga, toker-toker apalagi enaknya rumah sederhana. Susah sombongnya, apa yang mau disombongin? Dan teman-teman tetangga juga gak ada yang iri, apa yang mau diiriin? Dan yang paling enak rumah sederhana, gak diminatin maling tuh, walaupun pintu gak dikunci tetap aja maling mah gak mau ya. Oh, saya sampai kesedihan begitu aja. Alangkah prihatin malingnya juga. Bu, Pak, halo. Kenapa sih kita teh mending suka nyiksa diri? Makanya kalau dandan, nih kalau di rumah, Mak dengerin, kalau nggak usah nanya, kalau udah dandan teh nggak usah nanya ke suami, Mas, gimana penampilan saya? Nggak usah, itu teh masalah. Suami harus ngomong apa? Ngomong cakep nggak begitu? Ya. Ngomong jelek nggak tega, jadi aja jalan tengah ya udah kamu memirip ke semak gitu. Makanya hidup malah lakukan yang terbaik udah sih ikhlas, benar? Pernah dengar kisah Lukman Hakim ngajarin anaknya enggak? Lukman Hakim ngajarin anaknya, nah kita ke pasar, naik keledai, pertama naik bapak, dituntun oleh anak. Sampai sebuah bukit, kata orang, ini si bapak gak punya perasaan. Masa bapaknya naik keledai, anaknya nuntun? Salah. Akhirnya anak, bapak turun, anak naik. Bukit yang kedua, ketemu lagi orang. Itu anak kurang ajar. Masa dia naik, bapaknya nuntun? Gak tahu sopan santun? Salah. Akhirnya naik berdua. Tapi tadi salah, sekarang salah. Naik berdua. Sampai di bukit yang ketiga, ini orang tidak berperi keledean. Kalau keledean satu dinaikin dua, salah lagi. Akhirnya turun dua-duanya potong aja. Sampai ke pasar kan heboh orang pasar. Nah, kalau hidupmu hanya ingin dinilai orang, kalau hidupmu hanya ingin dipuji orang, persiapkan hidupmu sengsara sepanjang waktu. Karena tiap orang beda-beda sudut pandang. Engkau mau bahagia, wakafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Orang mau muji, mau nyaji, monggo. Ini mah kita-kita aja ya. Ini ada seseorang di ruangan ini udah pernah nyobain dipuji rame-rame se-Indonesia. Udah gitu juga dicaci rame-rame se-Indonesia. Dia ada loh di ruangan ini sekarang. Kalau mau jujur ya, saya berani sumpah nih, Allah lagi mendengarkan. Demi Allah, dengar sumpah ini. Demi Allah, dipuji, dihormati, dikagumi, itu jauh lebih bahaya daripada dicaci kalau iman gak siap. orang yang kebiasaan dihormati, dipuji, dan dia benar-benar menikmati, itu punya kecenderungan munafik dalam hidupnya. Orang yang senang dipuji itu senangnya artifisial. Jadi lebih senang, wah mikir bagaimana orang menganggap kita lebih dari kenyataan, dan capek hidup seperti itu. Makanya saya berterima kasih sama ibu-ibu yang pernah menghina saya, ya. Kenapa berterima kasih? Karena sepanjang ibu menghina, kan pahala ibu buat saya. Juga dosa-dosa saya diangkut semua oleh ibu-ibu, alhamdulillah. Ah, bapak mah ada yang menghina. Teruskan. Teruskan. Jadi gimana sekarang? Udahlah, lakukan yang terbaik. Gak usah pusing dengan pujian penilaian. Gak ada apa-apanya. Puji, caci, ember jatuh, sama kok. Cok sekarang ibu, ibu ini awet muda. Jadi awet muda? Enggak. Dia ngomong gitu karena pengen ditraktir, ya enggak? Datang cucu, nenek kok tua bangka? Yang satu ngomong awet muda, yang satu ngomong tua bangka. Cucu yang lebih jujur tuh, ya enggak? Nomor berapa? Empat. Mau bahagia enggak? Ini rumusnya ya. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Mau tahu rahasianya supaya gak sakit hati kalau dihina orang? Ini ilmu baru keluar sekarang-sekarang loh. Mau tahu rahasianya? Nih jawab, siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Kita tinggal di bumi milik siapa? Allah. Siapa yang ngasih rezeki kepada kita? Allah. Siapa yang nutupin aib dan dosa kita? Allah. Siapa yang bisa menghapuskan semua dosa? Allah. Siapa yang bisa mengangkat derajat kita? Allah. Siapa yang bisa menolak bala dan fitnah kepada kita? Allah. Siapa yang bisa ngasih pahala? Allah. Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang punya sorga? Nah, kalau semua karunia hanya milik Allah, ngapain capek-capek mikirin mulut orang? Sampai jeding, jebleng, gak ngepek. Kita sakit hati itu bukan karena dihina orang. Kita sakit hati itu karena pengen dihormatin orang. Benar? Sebetulnya penghinaan orang ke kita itu gak ada apa-apanya. Tuh si ibu itu, tuh si banyak omong. Harusnya ibu bersyukur. Alhamdulillah. Jadi sebut si banyak omong, berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak kesalahan. Penghinaan kepada kita mah gak ada apa-apanya dibanding kehinaan yang asli, benar? Benar? Cuman karena kita gak jujur melihat diri sendiri, jadi perih, ah lebay. Lima. Iri. Salah, bukan iri, galak. Ada galak, ada tegas. Kalau dalam Islam tidak dianjurkan galak, malah Rasulullah selalu menasihati la tabdob, jangan marah. Kenapa? Karena orang yang pemarah itu cenderung akalnya melemah. Lihat orang yang marah itu, dia baru aja dandan terus marah, anak-anak. Air lagi dandan mah kedip. Kalau udah marah melotot, merongos. Benar? Lihat perkataan orang yang marah. Jadi kayak kurang ingatan, Pak. Preng, piring, pecah. Bibi, di mana mata kamu? Tuh malah nanya. Bibi kan sederhana. Ini, Bu. Kalau ada yang pemarah direkam, lalu pas sadar diperdengarkan rekaman, pasti malu. Gerakan pemarah juga jelek, begitu kucing lewat sepak, apa ini jelas bermutu, tidak bermutu, kayak orang gak berpendidikan pemarah itu, ya, benar? Senang gak, Bu, punya suami pemarah, senang gak kira-kira? Jawab yang benar. Apalagi suami, paling Betul Pak? Wow, Pak, dengerin. Apa bedanya marah dengan tegas? Kalau marah, sumbernya nafsu. Keluarnya marah, ujungnya zolim, nyakitin. Kalau tegas, di sini asalnya takwa, takut ke Allah. Keluarnya tegas, ujungnya adil. Contoh, preng, piring pecah. Kalau pemarah pasti gak jelas. Pipi, kamu teh mau ngancurin rumah tangga ibu, masa isin jelek itu ngancurin rumah tangga. Aduh Bibi, ibu tuh nggak tahu harus gimana ngedidik kamu. Pecah rasanya kepala ini, bohong. Kalau pecah mah dia udah mati. Ah si Bibi mah ampun, ampun dasar orang kampung. Kata si Bibi, dah kan di kampung kita CRT bu. Kalau yang tegas bagaimana? Kalau tegas mah cirinya dua. Satu fakta, dua aturan. Preng, piring pecah. Bi, suara apa? Maaf bu, saya mecahin piring. Oh, gimana ceritanya? Ah, saya kurang hati-hati, tendang barusan. Piring keberapa Bi? Piring terakhir bu. Jadi maksud Bibi udah habis 10 lusin. Pas sekarang penghabisan tuh. Bi, duduk sini yuk. Duduk. Tenang. Bibi ingat gak perjanjian waktu mau kerja di rumah ibu? Ingat. Gimana Bi? Kalau piring, gelas, atau pisin pecah 10 lusin, saya harus berhenti kerja di rumah ini. Pas sekarang ada 10 lusin, udah bu. Bi, berarti hari ini hari terakhir Bibi kerja di rumah saya. Maaf ya Bi ya, ini sudah sesuai kesepakatan. Tapi ini sekedarnya buat apalah pegangan sebelum punya kerjaan baru. Bi, maafkan Ibu kalau kurang berkenan ya. Dan terima kasih ya Bi ya, selama seminggu Bibi kerja di rumah saya. Kalau begitu saya kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya pekerjaan baru yang piringnya terbuat dari baja semua. Itu malah tujuh ya. Keputusan mah ambil aja ya kan, tapi gak perlu pakai pelotot-pelotot. Jelas nih? Halo? Kayak ngurus anak gitu ya, kenapa sih ngurus anak pakai marah-marah? Kamu harus ngerti dong nak, kata anaknya. Hei ibu udah harus ngerti, saya kan belum lama di dunia. Ciksa banget jadi anak tuh. Ya emak dong harus sabar, saya berguru dari siapa? Bagaimana saya bisa memandang mama dengan kelembutan? Lah mama melotot terus ya emak. Saya kan belajar memandang mama itu dari cara mama memandang saya. Iya kan? Halo? Ya anak belajar dari mana? Selain dari lihat orang tuanya, kalau orang tuanya melotot terus, anak juga jadi melotot terus. Kalau anak itu gak usah dimarahin, ditegesin. Nah, PNPS kalau libur boleh 2 jam. Kalau hari biasa sejam cukup. Setuju? Setuju? Ada setuju. Nonton TV juga maksimal habis isak tidur ya. Siap? Setuju? Setuju. Nanti pas mama rame, matiin. Rame kemarin. Nah, ibu suka gak tegas. Kamu janji tinggal janji. Setelah jam 8 udah kepegang. Nanti anak tahu bahwa kalau dia punya keinginan, dia tinggal ngejerit, kejang-kejang, guling-guling 3 kali, pasti ibu nurut. Nah, pengen balon. Shh. Kamu kan udah beli balon. Pengen balon lagi. Enggak, kamu udah jalan. Lihat, pasti polanya sama. Kejang-kejang, kejet-kejet, guling-guling 3 kali. Balon, sini. Kamu ini yang kamu menyekek balon. Sama ibu sendiri, gak konsisten. Ya, gampang kok ngedidik anak mah. Gimana, rame. Ibu ngerti, tapi udah sesuai kesepakatan. Rame mah, ceklek. Ibu udah tahu, mau jerit-jerit, mau kejap-kejap, gak ngepek. Nanti dia mikir. Beneran aja gak ngepek sekarang. Pasti udah dengar ceramah si Agi. Sama pak. Bapak juga ke istri itu jangan galak. Ya kan ada beberapa istri yang strateginya itu lebay pak. Jadi, mama pingsan. Bapak nggak usah panik. Oh kenapa mama nggak usah gitu? Itu masuk dalam jebakan. Kamu boleh. Jadi gimana kalau ada istri yang mama pingsan, tinggal silakan. Anak-anak, mama mau pingsan dulu ya. Yang belajar, yang ngaji, biarlah mama pingsan sendirian ya. Emang pingsan gampang. Nanti kan, coba kalau ibu gitu sendirian gak ada yang lihat, kan capek bu. Lama-lama lemas, terus ke dapur makan, beres. Tidak usah bertengkar, betul pak? Ini based on the true story loh pak ya, jadi harus jangan lebay gitu. Kuat, mak, jangan suka dagang penderitaan, ya. Perih, nggak usah ngomong gitu, perih aja biasa kan hurufnya sama, asal lebay. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Kita ulangi lagi, penyakit tengil, T apa? Takabur. Kalau hati yang sehat, tawadu, supaya tawadu, jangan merasa diri lebih dan jangan melihat orang lain lebih jelek dari kita, lebih rendah. Karena kita dihormati, karena Allah nutupin aib, dosa, dan hutang-hutang kita. Ya. Dua apa? Egois. Egois itu penyakit, supaya sehat hatinya harus senang berbuat, berbagi, bermanfaat, dan sing ikhlas. Tiga. Nora, supaya kita hidupnya tenang, jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci, just the way you are, berani tampil apa adanya, enak, pas, sepuh masuk.